ada Ramayana, ada Color Ijo, juga ada Mike Bro Shooting. Siapa dia kalau bukan Wiwi Sakita New Palapan. Selamat malam, Color Ijo. Hey, lamai kantangnya bareng-bareng I'm not afraid to die.